Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله إن شاء الله pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah. Ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala. Yang lalu kita telah masuk pada kitab yang pertama, Kitab Tauhid wal Iman, tentang tauhid dan iman. Dan kita telah masuk pada bab yang pertama, Babu taghlidhi tahrimi syirki billah wa bayan annahu akbarul kabair. Bab tentang kerasnya pengharaman syirik kepada Allah dan penjelasan bahwa syirik adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Yang lalu telah dibawakan ayat-ayat tentang betapa dahsyat dosa syirik. Bahwasanya orang kalau mati membawa dosa syirik dan belum taubat dari syiriknya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bahwasanya orang yang syirik menyekutukan Allah, Allah mengharamkan atasnya syurga dan tempatnya adalah di neraka. Kemudian juga orang yang melakukan kesyirikan, maka semua amalnya hapus. InsyaAllah pada malam hari ini akan dibawakan hadis-hadisnya tentang betapa dahsyatnya syirik ini. Di antaranya yang pertama-tama dibawakan oleh penulis kitab ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan ini adalah hadis yang sangat indah, yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Dan ini yang paling banyak disebutkan kalau kita membaca Al-Qur'an, membaca hadis. Banyak sekali disebutkan dosa-dosa ini, dosa-dosa besar yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 dosa yang membinasakan itu? Qala, beliau menjawab, asyirku billah. Pertama-tama adalah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasihru, yang kedua adalah sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang oleh Allah diharamkan kecuali dengan kebenaran. Wa aklur riba, yang keempat adalah makan riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, yang kelima. Wa tawalli yaumaz zahfi, yaitu melarikan diri dari medan perang ketika berkecamuk. Melarikan diri karena ketakutan, bukan mengatur siasat. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik yang beriman yang tidak tahu apa-apa dituduh telah melakukan serong atau selingkuh dan semisalnya. 7 perkara yang membinasakan, mari kita bahas 7 perkara ini. Pertama-tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asyirku billah, syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran semua nabi, semua rasul itu sama. Ajaran mereka intinya adalah la ilaha illallah, menegakkan tauhid. Inti daripada ajaran Islam adalah menegakkan tauhid dan keadilan. Benar-benar Allah itu diesakan, tidak disekutukan, dan ditegakkan keadilan. Ditempatkan sesuatu pada tempatnya. Dosa besar yang paling besar adalah syirik. Karena itu di dalam ayat Al-Quran kita mendapatkan, di antaranya tadi di surat Luqman yang dibaca tadi itu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hei putraku, jangan kamu syirik menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang sangat besar. Wasiat Luqmanul Hakim yang nomor satu, sebelum wasiat sholat dan yang lain-lainnya, yang nomor satu adalah jangan syirik, tauhid. Mengajarkan tauhid kepada anak, mulai bayi baru lahir diajarkan tauhid. Yaitu anak diadani di telinganya, telinga kanan atau kiri sama saja, itu hadis yang sahih. Ini adalah memasukkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tauhid ke dalam diri anak. Kemudian juga Allah berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya. Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Alla ta'budu illa iya, la ilaha illallah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dosa besar yang paling besar. Kalau kita ringkas, inti syirik itu ada empat. Intinya syirik ada empat. Yang pertama-tama adalah syirkun niyah, syirik dalam niat. Syirik dalam niat. Wah, kalau kita bicara syirik dalam niat ini, kata para ulama, bahrun la sahila lahu, lautan yang tidak bertepi. Syirik dalam niat. Artinya dalam beramal orang itu niatnya lillah atau li ghairillah. Ada tiga macam. Pertama lillah titik. Yang kedua li ghairillah titik. Yang ketiga lillah dan li ghairillah campuran. Padahal yang diminta oleh Allah harus lillah 100%. Ana aghna syuraka ani syirki. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah sekutu yang maha kaya daripada disekutukan. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, dia menyekutukan aku di dalam amal itu bersama yang selain aku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutu itu. Tidak diterima amalnya, sia-sia. Sehingga mereka-mereka masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Orang beramal banyak, tapi hari kiamat dia melihat debu yang bertebaran. Kenapa? Di antaranya karena syirik dalam niat, tidak ikhlas. Syirik niat, lautan tidak bertepi. Riya yang sedikit adalah syirik kecil. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yang paling aku takutkan kepadamu adalah syirik kecil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Riya. Riya yang sedikit. Ikhlas tapi kecampuran sedikit-sedikit riya, syirik kecil. Kalau riaknya banyak, syiriknya besar. Riaknya banyak seperti orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kalau sholat malas, riak, ingin dilihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, sehingga lalai dalam sholatnya, tidak ingat Allah kecuali sedikit. Syirik dalam niat. Dan kita semua telah tahu hadis tentang tiga kelompok yang pertama dibakar oleh Allah di neraka. Kenapa? Karena mereka syirik dalam niat. Orang pandai baca Quran, orang mengajarkan ilmu, orang sedekah, jihad fisabilillah, semuanya itu ingin dipuji, ingin didengar. Dan semuanya telah mendapatkan gelar yang diinginkan itu di dunia. Akhirnya wajahnya ditelungkupkan, dilempar di neraka. Hadis yang dikenal dengan awwalu man tusa'aru bihimun nar thalatha. Tiga kelompok yang pertama dibakar oleh Allah di neraka. Sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, kalau baca hadis ini, kalau dengar ini, beliau pingsan. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani kalau baca hadis ini nangis, selalu khawatir. Syirik dalam niat. Syirik dalam niat. Orang itu semakin beriman, semakin takut kepada dirinya. Jangan-jangan dalam dirinya ada kemunafikan. Jangan-jangan ada dalam dirinya niat yang tidak lillah. Niat yang tidak lillah. Sehingga Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihi sallam kulluhum yakhafuna an-nifaq min anfusihim. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sallam, mereka semuanya itu mengkhawatirkan kemunafikan atas diri mereka. Khawatir. Syirik dalam niat. Ini lautan yang tidak bertepi. Karena setan selalu menggoda. Setan selalu menggoda. Dan kalau kita sudah bicara masalah ikhlas, ini bicara yang sangat penting. Bicara ikhlas adalah bicara yang sangat penting. Bahkan sebagian salafus saleh mengatakan, kalau sekiranya tiap pengajian yang dibahas ikhlas itu cukup. Tiap pengajian yang dibahas masalah ikhlas, ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Karena yang paling sulit adalah ikhlas. Sebagian salafus saleh berupaya untuk ikhlas sekian tahun, tapi selalu saja muncul dalam warna lain, dalam bentuk lain, dalam model lain ketidakikhlasan itu. Ditutup di sana, muncul dari situ. Karena itu ikhlas berat. Karena nafsu kita tidak mendapatkan bagian. Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tiadalah aku mengupayakan sesuatu yang lebih sulit bagiku daripada niat. Niat. Syirik dalam niat. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua adalah syirku ad-da'wah. Syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Berdoa meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga banyak. Minta-minta kepada orang mati. Minta-minta kepada jin. Minta-minta kepada setan. Minta-minta kepada iblis. Bahkan ada kelompok itu penyembah iblis. Ada atau tidak? Ada kelompok penyembah iblis. Pernah beberapa waktu yang lalu dimuat di sebuah acara televisi luar negeri di negara Arab sana tentang kelompok penyembah iblis. Ini banyak. Menyembah iblis, Tuhannya adalah iblis. Dan cara beragama mereka itu bebas, semuanya serba boleh. Dan subhanallah, yang termasuk ikut kelompok penyembah iblis ini adalah kelompok-kelompok penyanyi rock heavy metal kebanyakan. Kelompok rock heavy metal itu penyembah iblis. Termasuk kalau saya tidak salah dari kelompok Motley Crue. Itu penyembah iblis. Ya, sehingga wajahnya kayak iblis. Ya, wajahnya itu menakutkan, pakai celak yang tajam kayak gitu. Kemudian seperti pakai bedak, subhanallah. Syirik dalam doa, minta-minta kepada orang mati. Orang mati sudah selesai. Orang mati didoakan, bukan dimintai doa. Jangankan orang biasa, nabi sekalipun tidak boleh dimintai. Jangankan nabi, malaikat sekalipun kita tidak boleh minta-minta kepada malaikat. Minta kepada Allah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan minta kepada selain Allah. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madharat. Kalau kamu lakukan itu, kamu termasuk orang dolim, hai orang musyrik, termasuk orang musyrik. Ini masih banyak sekali datang ke kuburan, minta-minta kepada orang mati. Padahal ziarah kubur bukan minta kepada orang mati. Ziarah kubur adalah supaya kita ingat akhirat, zuhud kepada dunia, supaya hati kita lembut, supaya air mata kita berlinang. Minta, karena orang mati itu diibaratkan seperti gharik, seperti orang yang tenggelam. Orang tenggelam tidak bisa menyelamatkan, justru dia diselamatkan. Atau juga orang mati itu seperti orang dalam penjara. Bukan menyelamatkan, tapi dia justru perlu diselamatkan, dikeluarkan dari penjara. Syirik dalam doa. Ini juga banyak ya, banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah syirkut ta'ah, syirik dalam taat. syirik dalam taat. Yang ini oleh Allah diabadikan di dalam surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Salah seorang sahabat yang mantan Nasrani, yaitu sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini mantan Nasrani, pernah datang ke Rasulullah SAW memakai kalung salib. Oleh Rasulullah diperintahkan, Alki angka hadal watan, kamu buang itu berhala itu, kalung salibmu. Sahabat Adi bin Hatim ketika mendengar ayat tadi At-Taubah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka, tidak pernah menyembah pendeta, enggak pernah menyembah pastor, enggak pernah menyembah ulama, enggak pernah menyembah ahli ibadah. Tapi kenapa di sini dikatakan kami menyembah mereka, menjadikan mereka sebagai Tuhan? Karena sahabat Adi bin Hatim itu memahami yang namanya nyembah itu adalah sujud, itu nyembah. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisu yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu?" Bukankah mereka itu menghalalkan yang haram, lalu kamu ikut-ikutan menghalalkan? Dan mereka mengharamkan yang halal, lalu kamu ikut-ikutan mengharamkan. Jadi mereka membuat hukum selain hukum Allah, dan kamu taat kepada mereka yang telah merubah hukum Allah. Qalu qala bala. Iya ya Rasulullah, qala fatilka ibadatuhum. Nah itulah yang namanya kamu menyembah mereka. Syirik dalam taat. Syirik dalam ketaatan ya. Kecuali kalau kita mengingkari atau juga di dalam sebuah negara seperti Indonesia, kan hukumnya hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tidak bisa lari dari kenyataan. Kita enggak bisa lari dari kenyataan. Yang lalu kan telah kita bahas panjang lebar, hukum Allah itu wajib. Selain hukum Allah adalah hukum tauhid, harus diingkari. Cuman yang jadi masalah sekarang kita berada di negara seperti ini, Indonesia, yang dipakai bukan hukum Allah, hukum tauhid, hukum yang nyimpang, hukum yang salah. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah ya kita memperbaiki yang sudah ada ini, yang sudah ada diperbaiki. Karena kalau nanti divonis ya, ini hukumnya hukum tauhid, berarti yang membuat hukum itu adalah Tuhan-Tuhan selain Allah. DPR, MPR itu dianggap Tuhan selain Allah. Ya, karena mereka memproduksi hukum. Tap MPR nomor sekian, tap seakan-akan dia ini adalah Tuhan. Kan gitu kan? Presiden dan wakil seakan-akan ini adalah pemimpinnya Tuhan. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini menurut kelompok yang suka mengkafir-kafirkan. Hukum Allah wajib, harus, tidak boleh selain hukum Allah. Cuman masalahnya bagaimana menyikapi keadaan. Apakah harus keluar? Sudah, kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Polisi, karena dia itu ada perjanjiannya, apa namanya, Sabta Marga atau apa, tentara. Berarti ketika dia baca itu dia kafir juga. Polisi semuanya kafir, tentara kafir, DPR kafir, MPR kafir. Sekarang kita pakai logika saja, pakai akal. Terus bagaimana caranya? Apakah orang Islam tidak boleh jadi polisi semuanya? Apakah orang Islam tidak boleh jadi tentara? Apakah orang Islam tidak boleh berada di dalam parlemen? Kalau orang Islam tidak ada di sana, tidak ada yang masuk, yang terjadi apa di negeri ini? Yang terjadi apa? Dikuasai siapa nanti? Madarat atau maslahat? Allah memberikan kepada kita akal sehat untuk berpikir. Yang terjadi adalah mantap. Berapa waktu yang lalu saja militer dikuasai oleh orang non muslim seperti itu. Apalagi orang Islam benar-benar gak boleh masuk semuanya. Takut kalau masuk nanti kafir, udah gak usah masuk. Nah ini bahaya. Ini bisa jadi dimanfaatkan memang oleh kelompok tertentu, dimanfaatkan oleh intelijen tertentu untuk supaya orang Islam nanti hancur. Sekarang kalau gak boleh masuk, apa yang terjadi nanti? Apa gak tambah kacau? Gak tambah runyam keadaannya? Jadi istilahnya terpaksa membaca itu ya terpaksa. Yang nimpang yang penting diingkari dengan hatinya, jangan diamalkan. Amalkan yang benar. Seperti sahabat Ammar bin Yasir, ketika diperintah untuk mengucapkan kata-kata kufur, beliau terpaksa mengucapkan kata-kata kufur. Sementara hatinya penuh dengan iman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Rasulullah mengatakan enggak apa-apa. Fa in adu fa'ud. Kalau mereka nyuruh kamu lagi mengucapkan itu, ucapkan enggak apa-apa. Yang penting kamu tidak meyakini dengan hatimu. Betul atau tidak? Betul. Kita pakai realitas saja. Wakil, wakil. Ini kenyataan. Kalau orang Islam enggak masuk ke sana, yang terjadi seperti apa? Kacau. Jadi yang penting kita tidak menyetujui dengan hati kita, mengingkari dan berusaha untuk merubah ke depan lebih baik, berubah ke depan lebih baik. Syirik dalam hukum. Yang jadi masalah adalah orang yang mengatakan memang hukum ini yang benar, hukum Islam itu yang keliru, hukum Islam itu salah, primitif, gak bisa diamalkan, itu hukumnya orang Arab dan semisalnya. Nah ini memang sudah mengarah kepada kekufuran. Syirik dalam ketaatan, syirik dalam hukum. Kemudian syirik yang berikutnya, yang terakhir adalah syirkul mahabbah, syirik dalam hal cinta. Syirik dalam hal cinta. Ah ini syirik cinta ini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah. Jadi orang yang beriman itu cinta, sangat cinta kepada Allah. Tapi ada orang lain yang menjadikan selain Allah itu dicintai seperti cinta Allah. Syirik dalam cinta juga pembahasan yang panjang, lautan tidak bertepi. Kita cinta kepada sesuatu dengan cinta yang berlebihan, yang menyebabkan kita melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, ini sudah mengandung kesyirikan cinta ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang cinta harta. Oleh Rasulullah disebut sebagai abdud dinar, abdud dirham. Hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya dunia. Kata beliau, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantakas, wa idha syika falantakos. In u'tiya radhi, wa illam yu'ta sakhit. Silakalah hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya khamilah dan khamisah. Pakaian-pakaian indah. Celakalah dan tersungkurlah. Apabila dia terkena duri, semoga tidak bisa mencabutnya. Kalau dia diberi, dia senang. Kalau enggak diberi, dia marah. Ya, itu syirik ya. Ada berapa tadi? Apa aja? Syirik niat yang pertama. Yang kedua syirik. Syirik doa. Yang ketiga syirik taat. Yang keempat syirik cinta. Kalau diperluan nanti panjang. Dan kitab yang paling bagus membahas masalah syirik-syirik ini, terutama dalam hal uluhiyah, adalah kitab Tauhid beserta syarah-syarahnya. Kemudian yang kedua adalah wasihru, sihir. Sihir. Dan sihir ini juga termasuk bagian daripada syirik. Karena orang yang mengamalkan ilmu sihir itu selalu melakukan kesyirikan-kesyirikan. Biasanya kalau namanya ilmu sihir identik dengan jin, identik dengan setan. Dan kalau mau mengamalkan itu ada muqaddimah-muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan. Ada syarat-syarat yang diminta oleh jinnya. Dan syaratnya selalu menyimpang, sihir. Sihir itu dinamakan sihir karena sesuatu yang tersembunyi. Halus tersembunyi, tiba-tiba ada orang sakit, tiba-tiba ada orang mati. Dan juga biasanya mereka mengamalkan pada waktu sahur. Waktu sahur di akhir malam. Sihir, sahur. Sihir, macam-macam. Termasuk sihir itu adalah at-tiwalah. Yang Rasulullah mengatakan tiwalah itu syirik. Tiwalah itu kalau istilah kita pelet. Kalau istilah anak pondok, mahabbah. Menjadikan orang laki cinta kepada perempuan. Perempuan cinta kepada laki-laki. Mengamalkan amalan tertentu. Nah ini adalah syirik. Suami istri saja pakai pelet tidak boleh. Apalagi orang lain. Bukan suami, bukan istri. Pakai pelet. Sihir. Dan hukuman orang sihir itu adalah hukum mati. Dibunuh. Pada zaman sahabat dulu pernah dilakukan pembunuhan kepada beberapa tukang sihir. Hukum mati. Kenapa? Karena tukang sihir ini ngerusak. Ngerusak. Kalau di penjara, nanti orang penjara diajari ilmu sihir. Saat penjara jadi tukang sihir nanti. Gimana? Sihir-sihiran nanti. Sehingga hukumannya dibunuh. Tukang sihir itu ditangkap, dibunuh, penggal lehernya, selesai. Enggak bisa mengajarkan ilmunya. Karena dia bahaya, ilmu sihir. Bahkan Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tentang kisahnya Harut dan Marut, "Wa ma yu'allimani min hadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Ya. Harut dan Marut mengajarkan sihir bukan untuk diamalkan, untuk menguji, menguji saja. Sehingga mengatakan jangan belajar, kamu bisa kufur kalau belajar nanti. Sihir, ilmu sihir seperti macam santet, kan banyak di kita ya, santet dan yang lain-lainnya. Bahkan tukang sihir itu kalau kepingin sakti, lebih dicintai oleh setan, maka dia semakin kafir. Semakin kafir, setan semakin cinta. Sampai ada di antara syarat yang diminta oleh jin, oleh setan itu adalah menulis Al-Quran dengan darah haid. Nah, tambah sakti nanti, setannya tambah cinta, tambah kafir. Bahkan ada maaf-maaf mushaf Al-Quran ditaruh di WC, tambah sakti nanti. Itu yang diminta oleh jinnya, yang diminta oleh setannya. Dan ini banyak sekali ya, datang ke dukun. Apalagi memang di Indonesia ini dilestarikan perdukunan, sehingga bisa kirim SMS untuk tanya ramalannya menurut primbon dan yang lain-lain. Ya, dilestarikan, dipromosikan semuanya. Tanya kepada saya, jodoh Anda siapa? Oh, dia aja enggak tahu tentang dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ataka hinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Orang yang datang ke dukun, datang saja, tanya saja, tidak diterima salatnya 40 hari. Kirim SMS saja itu enggak diterima salatnya 40 hari. Itu kan datang ke dukun. Walaupun badannya enggak datang, tapi hakikatnya dia datang melalui SMS, teknologi. Bagaimana kalau percaya? Oh iya, cocok. Oh iya, masya Allah. Kufur. Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang ke dukun atau tukang ramal dan percaya, mempercayai ucapannya, dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dukun mengiklankan diri. Kan lucu ya? Kalau zaman dulu namanya dukun itu kan tersembunyi, orang-orang datang ke pegunungan. Sekarang malah dukun mengiklankan diri. Berarti dukun palsu itu. Cara logika aja dukun palsu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Orang kalau belajar, baru belajar ilmu silat ya, baru dapat satu jurus, dua jurus, biasanya bagaimana orang ini? Kuaya tok, semuanya ditantang. Orang kalau belajar satu, dapat sama satu jurus, dua jurus, semuanya ditantang orang. Mentang-mentang, petentang-petentang, gini-gini. Karena baru tahu satu jurus, dua jurus. Tapi kalau sudah pendekar, sabuk hitam, dan tiga lagi, biasanya kutuk dia itu. Dia, tapi jangan diganggu, ini macan tidur. Ya, berarti dukun palsu. Sihir, ilmu sihir. Kemudian yang ketiga, waqatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Dosa besar yang paling besar, yang nomor tiga, adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar. Bunuh orang itu tidak gampang. Bunuh orang Islam dosanya luar biasa. Bunuh orang kafir dosanya juga luar biasa. Kalau memang dia adalah orang kafir yang dilindungi. Tidak sembarangan orang kafir boleh dibunuh. Orang kafir yang dilindungi, dibedakan. Mana kafir dhimmi, mana kafir harbi, mana kafir yang mustakman, dilindungi dalam Islam. Membunuh orang Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama-tama adalah at-tayyibu zani, orang yang sudah pernah nikah tapi dia masih berzina. At-tayyibu zani. Jadi suami atau istri atau janda atau duda nikah, maka hukumannya adalah hukum mati, darahnya halal, dirajam. Dirajam, ditanam separuh badan, dilempari batu sampai mati. Batunya enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Kalau batunya besar sekali lempar mati, kalau batunya kecil sekali enggak mati-mati, tapi batunya cukupan. Dia mati cuman waktunya agak lama sedikit sehingga dia merasakan sakit sekujur tubuh sebagaimana dia merasakan nikmat sekujur tubuh. Zina. Jadi orang zina itu kalau hamil di luar nikah bukan dinikahkan, bukan dinikahkan. Kalau dalam Islam, kalau sudah pernah nikah dirajam. Kalau belum pernah nikah dibiarkan anaknya lahir dulu, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Setelah nanti anaknya lahir boleh nikah. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Orang membunuh hukumannya adalah dibunuh, qisas. Bunuh hukumannya dibunuh, qisas. Bunuh orang satu dibunuh. Bagaimana pula kalau bunuh orang banyak, ya dibunuh hukumannya, qisas. Kemudian yang ketiga, wattariqu li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, murtad, pisah dari jamaatul muslimin, orang murtad itu juga darahnya halal, orang Islam. Kemudian juga banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang haramnya bunuh orang kafir yang berada dalam perlindungan, yang berada dalam perjanjian. Bahkan orang Islam yang bunuh mereka tidak akan mencium baunya surga, tidak sembarangan. Islam ini agama yang indah, agama yang penuh dengan toleran, tapi dalam batas-batas yang syar'i, bukan agama yang barbar, bukan agama yang mengedepankan kekerasan dan yang lain-lainnya. Islam ini indah. Yang membuat orang masuk Islam karena keindahan Islam. Yang membuat orang lari meninggalkan Islam karena perilaku-perilaku orang Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh orang-orang Islam. Islamnya bagus, orang Islamnya yang tidak bagus. Sehingga kebagusan Islam tertutup oleh perbuatan kaum muslimin, orang Islam. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Riba, ini ayatnya juga banyak di dalam Al-Quran, di Al-Baqarah 276 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba, la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Orang yang makan riba itu nanti tidak bangkit dari kuburnya melainkan seperti orang yang kesurupan. Bangkit dari kubur nanti hari kiamat. Bahkan juga di dunia ini perilakunya seperti orang kesurupan. Orang yang makan riba itu kayak orang kesurupan karena enggak sadar. Halal haram enggak peduli. Yang penting pokok dapat uang, tambah terus uangnya, tambah terus uangnya, tambah terus uangnya. Sampai-sampai saking dia itu kesurupannya seperti orang gila, sampai dia mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual belikan sama dengan riba. Sampai-sampai seakan-akan riba itu adalah segala-galanya, jual beli seakan-akan ngikuti riba. Padahal kalau dia mau ngomong yang benar, riba itu kan sama dengan jual beli. Ini saking gilanya sampai-sampai mengatakan seakan-akan riba itu segala-galanya, jual beli di bawahnya riba. Lalu oleh Allah dibantah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, riba itu kita mendapatkan keuntungan tanpa usaha sedikit pun. Yang paling banyak sekarang ini adalah orang utang, lalu dia diminta untuk mengembalikan lebih. Utang 100 juta, kembalinya 110 juta. Atau termasuk nyimpen uang di bank, lalu ada bunganya. Bunga adalah riba. Yang membuat orang sekarang ini berantakan usahanya, terpuruknya ekonomi, ya, gara-gara ini riba. Sistem Yahudi, sistem kapitalis, uang adalah segala-galanya, rusak gara-gara riba. Makan riba. Dan pemakan riba ini oleh Allah dikatakan sebagai orang-orang yang perang melawan Allah subhanahu wa ta'ala dan melawan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Tinggalkan riba semuanya. Kalau tidak kamu tinggalkan, berarti kamu melawan Allah dan Rasulnya, melawan perang. Tidak mungkin menang perang melawan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Orang kalau tobat dari riba itu hanya diambil modalnya saja. Dia tidak didolimi, tidak diambil hartanya, dan dia tidak mendolimi, tidak ngambil hartanya orang. Dan riba, walaupun kelihatannya banyak, tidak ada barokahnya. Allah berfirman, yamhaqullahu ar-riba. Allah akan membinasakan uang hasil riba. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba wa in kathur fa inna 'aqibatahu tasiru ila kullin. Riba itu walaupun banyak, akibatnya adalah sedikit, tidak barokah. Riba itu tidak barokah. Riba di mana-mana. Bahkan riba ada 70 cabang lebih, yang paling ringan seperti anak menzinai ibunya. Sepeser uang di uang riba itu lebih dahsyat daripada sekian puluh kali perzinahan. Riba. Kemudian disebutkan dalam hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, yang bayar riba, yang menjadi saksi riba, yang nulis riba, dan mereka dosanya adalah sama. Sehingga para ulama mengatakan semua yang terlibat dalam transaksi riba itu adalah dilaknat, dosa, dosa. Termasuk yang kerja di bank-bank konvensional itu masuk di dalam ancaman itu semuanya. Bahkan tukang sapunya dan juga satpamnya masuk. Karena saling tolong-menolong dalam dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Udwan, permusuhan, pelanggaran. Riba, subhanallah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan diri kita semuanya daripada riba. Bahkan Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala mengatakan, wa huwa mujarrabun li su'il khatimah. Riba itu mujarab bagi yang ingin mati su'ul khatimah. Jadi kalau kepengin mati su'ul khatimah silakan riba, mujarab insyaallah. Menurut Ibnu Daqiq, mujarab itu artinya sudah terbukti. Kalau ingin husnul khatimah, jangan makan riba. Sekarang ini kan orang terdorong, ada orang datang, pinjam uangnya 100 juta, nanti saya kembalikan tiap bulan kamu saya kasih 10 juta. Iya, pinjami 100 juta. Akhirnya hilang uangnya. Gara-gara apa? Gara-gara tamaknya dia sendiri, kepingin riba. Kan sekarang banyak penipuan model gitu. Datang, saya pinjam uangnya 50 juta, nanti tiap bulan kamu saya kasih 5 juta, ya mau. Akhirnya uangnya hilang. Kadang-kadang terdorong oleh keinginan riba. Itu yamhaqullahu ar-riba, dimusnahkan oleh Allah riba itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini juga ada kalanya anak yatim mati ditinggal bapaknya, bapaknya kaya raya sehingga dia mendapat warisan yang banyak. Anak yatim itu adalah anak yang mata abuhu walam yablugh, bapaknya mati dia belum baligh. Ada kalanya bapaknya kaya, dia mati punya warisan banyak, ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, biasanya anak yatim jadi sasaran kedoliman. Karena dia tidak ngerti, uangnya dipakai sana sini. Wah, ini dolim, makan harta anak yatim. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang dolim sama dengan memakan api ke dalam perutnya, dan dia akan dibakar di neraka. Harta anak yatim. Orang yang mengelola harta anak yatim, kalau dia mampu cukup tidak boleh ngambil. Kalau dia fakir, miskin, benar-benar tidak mampu, boleh ngambil secukupnya saja. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau sudah cukup jangan ngambil. Kalau membutuhkan enggak apa-apa, karena dia mengelola, karena dia untuk biaya operasional dan yang lainnya, secukupnya saja. Apalagi sampai anak yatim dijadikan bahan komoditi, dimanfaatkan anak yatim. Kumpulkan anak yatim di dalam sebuah tempat, di panti atau yang lainnya, tujuannya bukan bantu anak yatim, tujuannya adalah untuk memperkaya diri. Wah, ini bahaya. Dan mereka-mereka yang melakukan itu biasanya susah dunia, susah akhirat. Ini terbukti mendolimi harta anak yatim. memakan harta anak yatim. Bahkan dalam Islam itu hartanya dikelola kalau bisa. Dikelola dengan pengelolaan yang menguntungkan. Karena harta anak yatim walaupun dia kecil itu kena zakat. Kalau tiap tahun kena zakat, zakat, karena nanti khawatir tinggal sedikit. Karena itu dikelola dengan pengelolaan yang baik. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Di antara maksudnya adalah dengan diputar uangnya dengan catatan yang menguntungkan, tidak merugikan. Sampai anaknya baligh ngerti, berikan hartanya. Dan orang yang benar-benar memperhatikan anak yatim adalah orang yang untung dan untung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatim bil jannati hakadha." Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini, sambil beliau mendekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Masya Allah, barokah. Anak yatim dimuliakan, dihormati, dan benar-benar anak yatim itu dibantu. Bahkan kalau kita lihat yang baik itu, anak yatim bukan dikumpulkan di semacam panti. Yang baik itu malah anak yatim diambil ditaruh di rumah. Diambil taruh di rumah. Sehingga dia tidak merasa minder. Sehingga dia tetap merasa punya bapak dan punya ibu. Yang benar begitu. Tapi mungkin kesulitan akhirnya dipakai cara dikumpulkan di satu tempat, panti asuhan dan semisalnya. Kemudian yang keenam adalah wattawalli yaumazzahab, yaitu pergi meninggalkan medan perang, lari meninggalkan medan perang. Illa mutaharrifal liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin. Kecuali kalau dia meninggalkan medan perang itu tujuannya adalah untuk ngatur siasat atau bergabung dengan kelompok yang lainnya, tidak apa-apa. Yang dilarang di sini adalah ketika perang dia ketakutan, lari. Wah, ini dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ketika dia perang ketakutan, dia lari meninggalkan medan perang, nanti dampaknya adalah membuat teman-temannya jatuh mentalnya. Waduh, dia lari, saya tak lari sekalian. Akhirnya lari semuanya. Karena itu kalau berada di depan musuh, sudah gak boleh lari, sudah mati ya mati sekalian. Sehingga membuat teman-teman tambah kokoh. Wah, dia aja tegar, saya juga harus tegar. Kecuali kalau meninggalkan medan perang untuk ngatur siasat strategi perang atau gabung dengan kelompok lain. Bahkan yang lebih berat lagi dosanya adalah desersi. Desersi. Jadi dia lari meninggalkan pasukannya, bergabung dengan pasukan musuh. Wah, tambah besar dosanya. Ketika perang dia lihat prospek. Ini kayaknya prospeknya ini di tangan musuh ini. Nah, saya harus pindah ke sana. Ini orang munafik. Kemudian yang keempat, yang ketujuh, yang terakhir adalah waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang beriman, yang tidak tahu apa-apa, dituduh telah berbuat serong atau selingkuh. Jadi nuduh orang selingkuh itu tidak gampang. Nuduh orang selingkuh itu tidak gampang. Fa illam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Kalau orang nuduh orang selingkuh zina itu harus ada 4 orang saksi. Keempat orang saksi ini melihat dengan mata kepalanya. Maaf, laki-laki itu memasukkan alatnya ke dalam alat perempuan itu. Lihat dengan mata kepala. Nuduh orang loh ya, enggak gampang. Kalau hanya foto, enggak bisa. Kalau hanya film, enggak bisa. Harus lihat dengan mata kepala. Dan dalam Islam belum pernah terjadi pembuktian seperti itu. Seingat saya pernah pada zaman sahabat Umar bin Khattab, ada dituduh seorang berselingkuh. Lalu si penuduh diminta, mana datangkan 4 orang saksi. Dia datangkan 4 orang saksi. Saksi pertama, ya saya melihat dengan mata kepala saya bahwa laki-laki itu memasukkan alatnya ke dalam alat perempuan itu. Yang kedua mengatakan begitu. Yang ketiga mengatakan begitu. Saksi keempat mengatakan, saya melihat tapi samar-samar. Apa yang terjadi? keempat orang saksi ini dicambuk semua. Yang nuduh itu dicambuk semuanya. Jadi yang nuduh tadi dicambuk 80 kali cambukan. Padahal tiga saksi sudah lihat dengan mata kepala loh ya, persis lihat. Cuman yang satu aja lihatnya masih samar-samar. Dicambuk yang nuduh itu. Nuduh orang selingkuh itu tidak gampang. Bagaimana? Ini akan ada laki perempuan di kamar, tiba-tiba keluar dari kamar sudah teramas. Iya, ya dia pernah berbuat salah seperti itu. Tapi kalau nuduh zina butuh saksi. Nuduh zina butuh saksi. Dalam Islam belum pernah terjadi pembuktian seperti itu. Yang ada adalah orang berzina dan dia ngaku. Zaman Nabi dulu ada Ma'iz dan yang lainnya. Perempuan dari Al-Ghamidiyah ngaku, ya Rasulullah aku zina. Ya, seorang perempuan hamil, ya Rasulullah inni hubla minaz zina, saya hamil dari zina. Lalu diperiksa dia itu normal, enggak gila. Rasulullah bilang, sudah kamu pulang dulu sampai melahirkan anakmu. Sudah pulang melahirkan anaknya. Anaknya lahir, datang, ya Rasulullah hakim alayyal had, tegakkan hukum had kepada saya. Kata Rasulullah, pulang dulu sampai anakmu kamu sapih. Anakmu masih butuh nyusu kamu. Setelah disapih, datang lagi digendong anak sambil bawa roti. Anaknya makan roti. Untuk meyakinkan Rasulullah bahwa dia benar-benar sudah disapih. Baru perempuan itu diikat tubuhnya, ditanam separuh badan, dilempari batu. Sampai mati. Setelah mati, disolati oleh Rasulullah SAW. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala sempat menegur, "Ya Rasulullah, tusalli 'alaiha wa qad zanat?" Ya Rasulullah, Anda menyolati dia padahal dia telah berzina? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad tabat taubatan, law qusimat baina 70 min ahli al-Madinati la wasi'athum, wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala." Wahai sahabat Umar, dia ini sudah taubat, dengan taubat kalau dibagi kepada 70 penduduk Madinah, cukup tobatnya itu. Ini sudah tobat luar biasa, dia menyerahkan dirinya untuk dihukum karena Allah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin lataballahu alaih. Dia sudah taubat dengan sebuah taubat, kalau pemungut pajak taubatnya seperti itu, diterima taubatnya. Ini juga menunjukkan betapa dosa, betapa besar dosa pemungut pajak. Iya. Dia sudah taubat. Kalau pemungut pajak taubatnya kayak gitu, diterima taubatnya oleh Allah. Pajak itu dosa. Perlu pembahasan panjang lebar. Saya kira mungkin itu dulu. Berarti kita masih belum menyelesaikan ya bab yang kedua masalah tauhid. Masih banyak di situ hadis-hadis yang belum dibaca. Jadi berarti kita masih melanjutkan masalah tauhid ini. Kemudian insya Allah hari Ahad depan mungkin libur dulu satu, saya akan ke luar kota dan ke Jakarta insya Allah. Tapi hari Sabtu nanti tetap ada Ustaz Muhammad Mukhaddam dan hari Selasa besok tetap ada insya Allah waktu saya. Cuman hari Ahad depan aja libur satu. Mungkin itu dulu. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengabulkan doa doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata al-da'ima fid-din wa dunya al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa wal-ikhlas fil-qawli wal-amal. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين.